Mitra bisnis Kementerian Keuangan menilai perjanjian Free Trade Agreement merugikan Indonesia. Karena itulah dinilai perlu adanya pengkajian ulang dalam perjanjian bilateral maupun multilateral ini. Menurut Menteri Keuangan, banyak komitmen yang dilakukan sejak lama jika tidak ditindaklanjuti dengan baik dalam program aksi yang konkret dan jelas membuat posisi Indonesia relatif lemah. Adapun FTA yang saat ini dijalani oleh Indonesia antara lain ASEAN FTA, ASEAN Tiongkok FTA, ASEAN Korea FTA, ASEAN India FTA, bilateral Indonesia-Tiongkok, dan yang tengah diratifikasi ASEAN Selandia Baru Australia. Untuk membicarakan masalah itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, sebenarnya bisa tidak sih kita membatalkan FTA yang telah ditandatangani? Bisa saja, ya bilang juga bisa laksanakan lagi, ya sudah mau bangkrut, dia bilang belum laksanakan, bisa-bisa saja. Tapi itu harus putusan daripada kepala negara, putusan negara itu, dan harus dipertimbangkan dari segala macam sudut, ya kan? So, negara lain juga bisa bilang retaliasi atau membalas. Kalau lu bikin ya, diskriminasi, lu bisa diadukan ke WTO, di mana lu bisa cabut putusan-putusan lu. Lu kan tanda tangannya satu agreement. Kita ini sudah masuk dalam globalisasi, kita bukan katak dalam tempurung lagi. Dan kita tidak bisa mundur dari satu globalisasi yang sudah terjadi di dunia ini, di dalam take and give terhadap dunia ini. Maka itu kita harus pintar-pintar dan kita harus selesaikan pekerjaan rumah kita. Supaya kita bisa bersaingan dalam globalisasi ini. Jangan tiap kali lu bilang lu mau masuk, setelah itu lu bilang lu keluar lagi, enak aja. Lu pikir ini main-mainan kita. Nah, sebenarnya ada tidak sih Pak keuntungan dari FTA yang telah kita tanda tangani khususnya dengan Tiongkok? Oh, saya pikir positifnya itu ada dan cukup banyak juga. Sebab apapun kan China itu market yang besar buat kita. Ya kan? Kita punya trade dengan China itu sekarang sudah 15 miliar dolar selama satu tahun. Hampir 10% daripada total perdagangan kita di dunia ini ya. Jadi marketnya cukup besar. Dan bisa kita manfaatkan atau tidak. Tapi kan sekarang ini yang menjadi masalah buat kita. Market yang besar ini cuma yang kita ekspor itu kebanyakan bahan-bahan mentah. Ya, apakah itu minyak yuk, gas yuk, batu bara yuk, kelapa sawit yuk, dan lain-lain ya. Sedangkan kita ini sebenarnya yang paling dirugikan adalah manufacturing kita. Karena kita tidak bisa bersaingan dengan China di bidang manufacturing itu. Tanpa FCTA pun kita sudah nggak bisa bersaingan. Sekarang pun dia sudah dominasi daripada pasar kita, apakah secara legal ataupun tidak legal masuknya, itu sudah lebih antara 50-60% dia sudah masuk. Jadi kalau besok ini manufacturing itulah yang menjadi masalah kita, yang menghancurkan manufacturing kita dan menimbulkan pengangguran dan kesusahan kita dalam rangka mencarikan pekerjaan buat masyarakat rakyat kita. Yang kena itu pertama tentu berusaha menengah kecilnya, karena itu yang bersaingan dengan barang-barang murah dari China itu tidak segampang itu ya. Jadi ini masalah-masalah yang kita harus melihat tentu secara keseluruhan untuk rugi kita dengan hubungan baik dengan China ini. Demikian Sofyan Wanandi, saya Giri Sadewa.